Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yawmiddin amma ba'd. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembacaan kita pada kitab Masailul Jahiliyah lil Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimallahu ta'ala. Kala rahimallahu ta'ala al-mas'alatu sabi'atu wa thaminatu wa tasi'atu wa thamanuna wa tis'un. Mas'alah yang ke-87, 88, 89 dan 90. Yang tema dari permasalahan ini adalah min khisalil jahiliyatil baqiyati fi ba'di hadhihi al-ummah. Di antara perilaku orang-orang ahlul jahiliyah yang masih tersisa pada sebagian umat ini, umat Islam. Dan akan terus ada sebagian umat Islam yang mereka melakukan perilakunya orang-orang ahlul jahiliyah ini. Kala rahimallahu ta'ala al-fakhru bil-ahsabi, membanggakan keturunan. Wata'nu fil ansab, mencela nasab, mencela nasab. Wal istisqa'u bin anwa'i, dan meminta hujan dengan menggunakan bintang-bintang. Wan niyahatu 'alal mayyiti, kemudian niyahah, meraung-raung, berteriak-teriak. Alal mayyit, kepada mayyit. Berkata al-alam al-fawzan hafizallahu ta'ala wara'ah, hadihil mas'alatu atau hadihil masailu al-arba'u min masailil jahiliyah. Inilah empat sifat di antara sifat-sifat yang orang-orang ahli jahiliyah senantiasa melakukannya. Kala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un fi ummati min umuril jahiliyyati la yatrukunahunna. Ada empat sifat yang senantiasa akan ada pada sebagian dari umatku, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Yang keempat sifat tersebut merupakan di antara sifat-sifatnya orang-orang ahlul jahiliyah. La yatrukunahunna, betul-betul sebagian kaum muslimin itu tidak bisa meninggalkan secara total. Maknanya demikian. Yang pertama adalah al-fakhru bil ahsab. Apa maknanya al-fakhru bil-ahsab? Ayaftakhira al-insanu bi-amjadi abaihi wa ajdadihi. Seseorang yang membanggakan nenek moyangnya, keturunannya. Berbangga dengan keturunan. Seseorang yang dia membanggakan nenek moyangnya. Nah, saya ini loh keturunan ini kalau dirunut-runut keturunan ini. Bas, semata-mata hanya membanggakan keturunan saja. Apa faedahnya? Makanya di dalam Islam enggak dikenal yang namanya kasta. Ini kasta yang mulia, kasta datang dari kasta ini. Ini kasta nomor 2, nomor 3, taib. Semuanya sama di dalam Islam, subhanallah. Kalau kasta ini enggak boleh memegang jabatan, memegang amanah ini. Tidak. Semuanya sama. Nah. Wahada min dinil jahiliyati, yang demikian termasuk dari agama orang-orang ahlul jahiliyah. Liannahum kanu yajtami'una fi Mina wa badala ayat kurullah azza wa jalla yadhkuruna mafakhir abaihim. Dikarenakan mereka orang-orang ahlul jahiliyah tatkala mereka berkumpul di Mina, maka mereka mengganti yang seharusnya mereka mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, berzikir kepada Allah azza wa jal, tapi mereka ganti dengan menyebutkan mafakhir. Nah, keutamaan-keutamaan, keunggulan-keunggulan, kemuliaan dari nenek moyang mereka. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum abaakum. Ini Allah mengingatkan. Nah, apabila kalian telah menyelesaikan manasik kalian, maka berzikirlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana dahulu kalian mengingat, berzikir, mengingat, menyebut bapak-bapak kalian, nenek moyang kalian. Au ashadda dzikra. Naam, atau kalian berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala lebih dari itu. Fal wajibu dzikrullah azza wa jalla laisa dzikral abai wal ajdad. Maka yang wajib adalah dengan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dengan menyebut bapak-bapak mereka atau kakek-kakek mereka, dan bukan pula menyebut keturunan mereka, nenek moyang mereka. Ini al-fakhru bil ahsad, membanggakan nenek moyang mereka. Nah, di antara perilaku orang-orang ahlul jahiliyah, membanggakan silsilahnya mereka. Kemudian yang kedua, di antara perilaku orang-orang ahlul jahiliyah yang langsung beliau sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam satu hadis, wa ta'nu fil ansab, mencela nasab orang lain. Ka ayyakula fulanun laisa lahu aslun, seperti seseorang yang mengatakan si fulan dia tidak memiliki keturunan yang jelas, misalnya tidak punya asal. Asal itu enam yang ke atas, ya, bahasa kita keturunan yang jelas. Fulan bin kabilatin laisat hiya asilah. Fulan itu datang dari kabilah yang kabilah itu juga enggak jelas itu. Itu kabilah dari kabilah mana? Gitu. Silsilahnya enggak jelas. Mencela. Wahada ma'nahu tanaqqusul akharin. Sementara makna dari ucapannya sebenarnya adalah untuk merendahkan, menghinakan orang lain. Nah, wallahu jalla wa ala yaqul, sementara Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin aw untha wa untha. Wahai segenap manusia, sungguh kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan wanita. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami juga menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Lita'arafu, agar kalian saling mengenal satu dengan yang lainnya. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang paling bertakwa. Kemuliaan diukur dengan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemuliaan bukan diukur dengan jabatan. Kemuliaan tidak diukur dengan banyaknya harta. Kemuliaan tidak diukur dengan ukuran-ukuran duniawiyah. Tetapi kemuliaan itu ada pada ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa adilnya Islam, subhanallah. Betapa rahmatnya Islam, tidak memandang dari keturunan mana, daerah mana. Dari kasta mana, tidak dipandang oleh Islam. Tetapi yang menjadikan ukuran adalah ketakwaan. Karenanya Nabi SAW bersabda, inna Allah la yanduru. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat. Ila suwarikum wala ila ajsamikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat, tidak menjadikan ukuran wajah-wajah kalian dan juga bentuk fisik kalian. Walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi yang dijadikan ukuran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hati-hati kalian dan juga amalan-amalan kalian. Bersihnya hati kita, benarnya hati kita, ikhlasnya kalbu kita, itu yang menjadikan ukuran. Maka ikhwani rahimani wa rahimakumullah, membersihkan hati, mengobati hati, itu perkara yang kita dahulukan sebelum kita menghiasi diri kita dengan berbagai macam bentuk amalan-amalan. Maka bersihkan, obati hati kita terlebih dahulu dengan memperbanyak taubat kepada Allah, istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dalam segala keadaan. Tayib. Kala hafizallahu ta'ala wa ra'a, fal fakhru laysa bin nasab, innama huwa bit taqwa. Kalau seseorang mau berbangga diri, maka bukan dengan nasab, tetapi berbangga diri dengan ketakwaan. Wala yanfa'uka an-nasabu idza faqadati at-taqwa. Atau idza faqadta taqwa. Tidak bermanfaat nasab Anda, keturunan Anda, silsilah Anda, tidak bermanfaat sedikit pun apabila Anda tidak mendapatkan ketakwaan. Apabila Anda tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini penting, babu takwa. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana seseorang menjadikan, dia jadikan antara dirinya dengan adab Allah Subhanahu wa ta'ala sebuah tirai, sebuah penghalang, sebuah hijab. Itu takwa. Menjadikan sesuatu antara dirinya dengan adab Allah Subhanahu wa ta'ala penghalang. Makanya takwa itu dari kata al-wiqayah. Wiqayah itu tameng yang biasa dipakai oleh tentara-tentara yang berperang, tameng besi. Itu namanya wiqayah. Menjadikan dirinya dengan sabetan pedang musuh itu sebagai penghalang supaya tidak terkena. Maka takwa itu demikian. Bagaimana dia menjadikan antara dirinya dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala sebuah penghalang, yang itu semua bisa terwujud dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara syurga Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Syurga u'iddat lil muttaqin. Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, maka yang menjadikan tolak ukur adalah ketakwaan. Karenanya pula Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man halafa ala al-yamini thumma ra'a atqa minhu. Barang siapa yang dia sudah bersumpah untuk melakukan sesuatu, thumma yara, kemudian dia memandang, melihat ada yang atqa, ada perbuatan yang lebih bertakwa dibanding perbuatan yang dia sumpah itu tadi. Falyati at-taqwa, maka hendaklah dia mendatangi perbuatan yang lebih baik, yang lebih bertakwa itu tadi. Seseorang bersumpah, saya bersumpah sudah tidak akan saya mendatangi rumah itu lagi. Misalnya, ternyata seiring berjalannya waktu dia ketahui mana yang ada yang lebih utama dibanding qati' ar-rahim, dibanding memutuskan kekerabatan misalnya, yaitu untuk menyambung kekerabatan, maka dia harus melakukan yang lebih bertakwa itu tadi. Tentu dengan dia menggugurkan sumpahnya dan membayar kafaratul yamin, membayar kafarah tebusan bagi orang-orang yang bersumpah. Nah, ini takwa. Nah, karenanya pula Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, innad dunya hulwatun khadiratun, sesungguhnya dunia itu hulwah, manis, hijau, dunia dan isinya terlihat manis, madakhuha, terlihat manis rasanya, lezat, nikmat, khadiratun, hijau, mandarah, pemandangannya begitu menyejukkan. Itu dunia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita mengelola dunia tersebut. Falyanduru kaifa ta'malun, dan Allah melihat bagaimana amalan kalian, amalan kita. Maka Nabi alaihi salatu wasallam kemudian mengatakan, fattaqud dunya, maka bertakwalah kalian dari dunia. Maknanya berhati-hatilah kalian dari dunia. Jadikanlah antara kalian dengan dunia itu penghalang, supaya kalian tidak terpengaruh dengan tipu daya dunia. Jadikan penghalang. Makna takwa itu tadi, jangan larut dengan kehidupan dunia. Wattaqun nisa, dan jadikanlah antara kalian dengan wanita, fitnah wanita tadi juga penghalang. Jangan larut dengan wanita. Tayyib. Fa inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa, karena awal fitnah yang menimpa bani Israel itu terkait dengan wanita. Berhati-hati. Kata Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya dunia itu berjalan semakin menjauh dari kita, sementara negeri akhirat berjalan itu menghadap kepada kita, semakin dekat. Dunia semakin menjauh, akhirat semakin dekat. Dan masing-masingnya itu memiliki pengikut, memiliki anak-anak. Dunia memiliki pengikut, akhirat memiliki pengikut. Maka kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, fala takunu min abna'i dunya wa takunu min abna'i al-akhirah, atau kunu min abna'i al-akhirah wala takunu min abna'i dunya. Jadilah kalian itu anak-anak pengikut akhirat, dan jangan kalian menjadi anak-anaknya dunia. Allah subhanahu wa ta'ala juga mengingatkan, wal akhiratu khairun laka minal ula. Al akhirah, negeri yang diakhirkan, itu lebih baik dibanding negeri yang permulaan, negeri dunia. Karena negeri itu ada tiga, ada negeri dunia, ada negeri barzakh, ada negeri qarar, darul qarar, negeri akhirat. Negeri yang kekal lagi abadi itu lebih baik dibanding minal ula, dibanding yang pertama. Dar dunia, negeri dunia. Maka negeri akhirat, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, nah, yang harus kita dahulukan. Sehingga tidak bermanfaat sedikit pun nasab apabila Anda kehilangan ketakwaan. Tidak bermanfaat sedikit pun kesehatan yang kita miliki, kuatnya badan yang ada pada diri kita, apabila kita tidak memiliki ketakwaan. Tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat sedikit pun harta yang melimpah, waktu yang luang, manakala kita tidak memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bermanfaat sedikit pun longgarnya kita. Tidak bermanfaat sedikit pun, nah, manakala kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala sallallahu alaihi wasallam, man batta'a bihi amalahu lam yusri' bihi nasabuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dia memperlambat dalam beramal. Memperlambat dalam beramal. Apa setiap amalan-amalan soleh dia lambat-lambatkan. Nantilah, nanti, nanti, nanti. Ah, nanti saja, begini saja, ini dulu dikerjakan, ini dulu. Barang siapa yang dia memperlambat-lambat amalannya, maka nasabnya tidak bisa untuk mempercepat mendapatkan pahala dari amalan tersebut. Tidak bisa. Fala yanfa'u al-insan kaunahu min Quraishin wala kaunahu min Bani Hashim. Fala yanfa'u al-insanu kaunahu min Quraishin. Maka seseorang itu enggak bermanfaat keadaan dirinya yang berasal dari kabilah Quraisy, dari Bani Hashim, dari ahlu bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza lam yakun ma'ahu 'amalun salihun. Apabila dia tidak melakukan amalan saleh, tidak bermanfaat sedikit pun. Maka jangan takut, jangan minder. Nah, kepada siapapun, kepada manusia siapapun, kepada makhluk. Nah, karena semuanya sama. Yang membedakan adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. La yanfa'uhu ila al-'amalu shalihu wa taqwallahu wa taqwallaha 'azza wa jalla. Wa taqwallahi 'azza wa jalla. Tidak memberikan manfaat kepadanya kecuali al-amal salih, kecuali amalan yang saleh dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala habibullah taala wal istisqa'u bin nujum. Mengharap hujan dengan bantuan bintang-bintang, termasuk perilaku orang-orang ahli jahiliyah. Menyandarkan hujan kepada bintang-bintang tertentu. Ini juga termasuk perilaku orang-orang ahli jahiliyah. Termasuk istisqa bin nujum, menyandarkan turunnya hujan karena munculnya bintang tertentu. Kala hawilallahu ta'ala i'tiqadu anna al-matara yanzilu min ta'thiri tulu'i najmi aw ghurubihi. Keyakinan bahwasanya hujan itu bisa turun dikarenakan pengaruh dari munculnya bintang tertentu dan tenggelamnya, hilangnya bintang tertentu. Itu maknanya. Meyakini kalau sudah muncul bintang ini ada pengaruhnya, akan turun hujan. Wa hadha min dinil jahiliyyati. Ini termasuk dari agamanya orang-orang ahlul jahiliyah. Fal mataru innama yahduthu bi iradatillah. Hujan itu bisa terjadi semata-mata karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa alladhi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa huwa alladhi yunazzilu al-ghaytha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatah. dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan ghaith, menurunkan hujan setelah mereka sebelumnya berputus asa. Setelah sebelumnya mereka berputus asa. Nah, tapi kemudian Allah turunkan hujan, wa yansyuru rahmatahu, dan Allah membagi rahmatnya. Subhanallah. Bahkan sebagian manusia sudah diberikan hujan, tetapi mereka justru mendustakan kenikmatan hujan itu dengan cara menisbahkan, menyandarkan hujan itu tidak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Waja'alna rizqakum, dan kami jadikan rizki kepada kalian, tetapi justru kalian tukadzibun, kalian mendustakannya. Di antara tafsir dari ayat ini adalah, dan kami jadikan, kami turunkan hujan kepada kalian, tapi justru kalian menyandarkan hujan itu tidak kepada kami, tidak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, menyandarkan hujan dengan bulan-bulan tertentu. Tayyib. Wah, ini imlek ini, nanti pasti turun hujan lebat. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tahu imlek ya kawan? Nah, hari rayanya orang-orang Tionghoa, nah, orang-orang kafir. Tayyib. Pasti turun hujan. Subhanallah. Allah berikan rizki hujan, tetapi mereka justru mendustakannya. Allah sandarkan kenikmatan itu kepada selain Allah Azza wa Jalla. Kala hadithallahu ta'ala, fallahu huwa alladhi yanzilul matara biiradatihi wa masyiatihi wa hikmatihi. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan hujan dengan kehendaknya, keinginannya dan hikmahnya. وَيَنْزِلُهُ كَيْفَ يَشَاءُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Dan Allah turunkan hujan itu كَيْفَ يَشَاءُ, sekehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Satu jalan saja terkadang tidak sama. Sebelah sini turun hujan, sebelah sini tidak, sebelah sana turun hujan, sebelah sana tidak. كَيْفَ يَشَاءُ, Allah turunkan hujan sekehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yanziluhu ala ardhin, Allah turunkan di atas bumi ini. Wa yamna'u minhu ardhan ukhra, dan Allah tahan pada bumi yang lainnya. Allah turunkan pada kampung ini dan Allah tahan pada kampung yang lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walaqad sarrafnahu bainahum liyadhakkaru fa'aba aktsarun nasi illa kufura. Dan kami pergilirkan di antara mereka hujan itu, ada yang hujan, ada yang tidak. Nah, liyadhakkaru, agar mereka itu bisa mengambil pelajaran. Satu jalan kok ini hujan, ini tidak ya. Misalnya, agar mereka itu mengambil pelajaran sebenarnya. Liyadzakkaru, agar mereka mengambil pelajaran bahwasanya itu semua adalah semata-mata karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, fa'aba aktsarun nasi, tapi justru sebagian besar manusia itu enggan untuk mengambil pelajaran. Bahkan sebagian mereka justru mendustakan. Fala haula wala quwata illa billah. Tayyib. Falladhi ya'taqidu anna litulu'il najmi aw ghurubi najmi ta'thiran fi nuzulil matar, fa hadzal i'tiqadu syirkun. Tajibu taubatu minhu wa yajibu nisbatu nuzulil matar ila Allah jalla wa ala. Maka barang siapa yang dia meyakini bahwasanya turunnya atau munculnya bintang ini, tenggelamnya, hilangnya bintang itu menjadi sebab turunnya hujan, maka ini adalah keyakinan yang menjerumuskan kepada kesyirikan. keyakinan yang syirik, wajib baginya untuk bertaubat dari keyakinan yang seperti itu, dan wajib untuk menyandarkan turunnya hujan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hamba-Ku itu bisa menjadi mukmin dan kafir dengan sebab hujan. Apabila dia mengatakan mutirna bi fadlillah, kalau dia mengatakan kami diberikan hujan semata-mata karunia dari Allah, mu'minun bi wa kafirun bil kauka, maka dia telah beriman kepadaku, kepada Allah, dan dia telah mengkufuri bintang-bintang. Tetapi kalau dia katakan mutirna bi nau'in kada wa kada, kafirun bi wa mu'minun bil kauka, tapi kalau dia mengatakan kita hujan ini karena sudah bulan Oktober, nah kita hujan ini sudah Desember, Januari dan lain sebagainya, taib, dia sandarkan kalau bulan sudah bulan Oktober maka akan turun hujan, kalau sudah bulan Desember, Januari akan turun hujan. Penyandaran turunnya hujan kepada bulan-bulan tertentu atau muncul rasi-rasi bintang tertentu misalnya, maka dia telah beriman kepada bintang-bintang dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, wajib untuk bertaubat. Subhanallah. Qala hamidallahu ta'ala wa niyahatu 'ala al-mayyit. Kemudian yang keempat, perilaku ahlu jahiliyah yang disebutkan dalam satu hadis tadi adalah niyahah, meratapi mayit. Nah, meratap, meraung-raung terhadap mayit. Wal muradu biha raf'u sawti 'inda mautil mayit. Yang dimaksud dengan niyahah, meratap, itu adalah mengangkat suara tatkala meninggalnya seseorang. Nah, meninggikan suara. Taib. Terkadang malah diiringi dengan umpatan atau perkataan-perkataan yang menunjukkan ketidakrelaan dia dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah. Taib. Jaza'an wa tasakhutan, ya, dalam rangka jaza', menentang takdir, tasakhut, tidak ridho, tidak senang, nah, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Au dzikru mahasinil mayyit, bisa juga yang dimaksud dengan meratap mayit itu adalah menyebutkan kebaikan-kebaikan mayit. Nah, bapak ini dulunya demikian demikian, bapak ini dulunya demikian demikian misalnya, atau ibu ini atau anak ini atau yang semisalnya. Sebutkan kebaikan-kebaikannya. Meratap. Nah, faniyahatu min kabairid dunubi. Maka meratapi mayit itu termasuk diantara dosa-dosa besar. Qala sallallahu alaihi wasallam annaihatu idza lam tatub qabla mautiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita yang meratapi mayit. Kenapa kok wanita? Karena memang dulu sebagian besar di masa jahiliyah itu adalah para wanita. Bahkan dulu di masa jahiliyah itu ada seperti persewaan meratap. Jadi wanita yang disewa untuk meratapi mayit satu hari, dua hari begitu. Nah, untuk meratapi mayit, makanya sighah bentuk yang digunakan adalah bentuk untuk wanita. Nah, wanita yang dia meratapi mayit, bukan berarti laki-laki boleh ya. Nah, tidak. Kalau bentuk itu datang dalam bentuk kebanyakan, maka itu tidak ada mafhum mukhalafahnya, maka tidak ada pemahaman kebalikannya. Karena kebanyakan ya wanita, berarti laki-laki enggak, karena itu datang dalam bentuk keseringannya, kebanyakannya, maka tidak ada pemahaman kebalikannya. Wa wanita yang dia meratapi mayit dan dia tidak bertaubat sebelum meninggalnya, maka nanti dia akan diberdirikan pada hari kiamat dengan menggunakan pakaian panjang yang dibuat dari tembaga yang meleleh. Fala haula wala quwata illa billah. Nah, qataran kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma adalah tembaga yang dilelehkan, dijadikan pakaian. Wa dir'un min jarabin, dan juga pakaian dari kudis. Nah, ancaman bagi wanita-wanita yang meratapi jenazah atau orang-orang yang meratapi jenazah, tidak hanya wanita. Faniyahatu kabiratun min kabairi dzunub wa hiya min umuril jahiliyyati wal wajibu as-sabru wal ihtisab. Maka niyahah itu termasuk dosa besar dari dosa-dosa besar, dan dia termasuk dari perkara-perkara jahiliyah, maka yang wajib adalah untuk as-sabr, bersabar, dan al-ihtisab, mengharap pahala dari musibah yang menimpa dia. Ini yang terkadang luput dari sebagian kita, ihtisab. Ihtisab, nah, mengharapkan pahala dari musibah yang kita dapatkan. Nah, sabar wal ihtisab, bersabar, bersabar menahan lisan kita, menahan anggota badan kita dari melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi juga dia mengharap. Ihtisab itu maknanya mengharap, mengharapkan pahala dari musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Subhanallah. Terkadang luput. Wa la yadkhulu fi hadzal buka'i 'ala al-mayyit. Atau wa la yadkhulu fi hadza al-buka'u 'ala al-mayyit. Nah, ini yang tepat. Dan tidak masuk dalam perkara an-niyahah, meratapi mayit, adalah apabila seseorang itu hanya menangis. Menangis. Nah, karena ditinggal oleh orang-orang yang selama ini dia sayangi. Bukan termasuk niyahah, bukan termasuk meratap apabila seseorang sekedar menangis, keluar air mata. Li'annahu laisa bistita'atil insani ayah bisahu, karena itu bukanlah termasuk dari kemampuan seseorang untuk bisa menahannya sekuat apapun. Nah, terkadang tiba-tiba saja gitu keluar air mata, menangis. Nah, karena itu adalah dari hati. Kalau hati, seseorang tidak bisa, nah, untuk mengendalikan. Nah, tayyib. Makanya Nabi makanya Allah Subhanahu wa taala tidak mempersyaratkan keadilan bagi seseorang yang memiliki beberapa istri terkait dengan al-mahabbah, kecintaan, dan juga kecondongan. Al-mail wal-mahabbah. Allah tidak mempersyaratkan. Kenapa? Karena kecintaan dan kecondongan itu amalan hati, bukan amalan anggota tubuh. Nah, yang terlihat begitu, yang bisa kita bagi, punya roti 4 kita bagi, 1/4 kasih, itu bisa adil. Tapi kalau hati, enggak akan bisa. Nah, walau harastum, kata Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita berupaya untuk bisa adil, enggak akan bisa. Dan itu tidak akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Lebih cenderung kepada yang ini, kurang cenderung kepada yang itu, lebih sayang pada yang ini, tidak kurang begitu sayang kepada ini, tidak diadab oleh Allah. Tetapi yang diadab adalah sesuatu yang sebenarnya dia bisa adil tapi tidak dia lakukan. Al-mabid wal-qismah dan lain sebagainya. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kecenderungan dan kecondongan itu jangan terlalu. Jangan terlalu. Itu yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga menjadikan yang lainnya kal muallaqah, seperti wanita yang terkatung-katung. Itu yang tidak boleh. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam baka lamma mata ibnahu Ibrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menangis tatkala meninggal putra beliau Ibrahim. Wa qala, dan beliau mengatakan, innal aina tadma'u wal qalba yahzanu wa la naqula illa ma yarda rabbu wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mata ini mengalir air matanya, menangis. Hati ini sedih. Tetapi kami tidaklah mengucapkan kecuali apa-apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata menangis, hati sedih, tapi lisan tidaklah kami keluar dari lisan ini kecuali apa-apa yang mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya berpisah denganmu itu wahai Ibrahim betul-betul sesuatu yang menyedihkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, innallaha la yu'adzabu atau la yu'adzibu bidam'il aini wala bihusnil qalbi walakin yu'adzibu bihadha ya'ni al-lisan aw yarhamu. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadzab hanya dikarenakan mata itu menangis, enggak akan diadzab. Dan juga Allah tidak akan mengadzab hanya dikarenakan hati yang sedih. Tetapi Allah akan mengadzab disebabkan ini, kata beliau, lisan. Nah. Atau Allah akan merahmati karena ini, karena lisan. Fa idza takallama al-insanu bi kalamin yardallah 'inda al-musibati wa qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa hamidallaha wa syakarahu ghafarallahu lahu wa jabara musibatahu. Kalau seseorang berbicara dengan pembicaraan yang Allah Subhanahu wa taala ridha dengan pembicaraan tersebut ketika dia mendapatkan musibah, seperti ucapan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun atau yang semisalnya, dan dia bersyukur kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dia dan Allah akan memberikan ganti dari musibah yang ada pada dirinya. Subhanallah. Maka penutup dari ini, kata beliau, hawilallah taala, fahadhihi al-arba'u min umuril jahiliyyati wa hiya baqiyatun finnas. Maka empat perkara ini yang termasuk dari perkara-perkara jahiliyah ini yang akan tetap tinggal tersisa pada manusia. Fayajibu at-taubatu minha, maka wajib untuk bertaubat darinya. Wa dalla al-hadithu ala annahu laysa kullu man fihi syai'un min al-jahiliyyati yakunu kafira. Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya tidaklah setiap sesuatu yang di dalamnya itu ada jahiliyah menunjukkan langsung kafir, tidak. Fa umurul jahiliyyati minha ma huwa kufrun wa minha ma huwa duna dzalik. Maka perkara-perkara jahiliyah itu ada di antara perkara tersebut yang menjadikan seseorang itu kafir, ada yang menjadikan seseorang itu belum sampai kepada kekafiran. Nah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ini yang bisa kita kaji di malam hari ini, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Semoga ada guna dan manfaatnya untuk kita semuanya. Nah. Kemudian, nah, sebagai penutup, nah, ingin saya mengingatkan kepada ikhwani rahimani wa rahimakumullah bahwasanya di bulan ini insyaallah taala di akhir bulan kita akan kedatangan tamu-tamu para penuntut ilmu yang datang dari segala penjuru Sesolo Raya ini insyaallah taala. Kita akan menjadi tuan rumah muhadharah se-eks karisidenan Surakarta. Maka akan datang saudara-saudara kita, nah, para penuntut ilmu, dan juga akan datang guru-guru kita, asatidzah, nah, se-eks karisidenan Solo Raya. Maka dikarenakan tamu-tamu yang akan datang, nah, saudara-saudara kita yang akan datang diperkirakan akan banyak jumlahnya, Sebagaimana kalau kita menghadiri muhadharah di tempat-tempat yang lain, begitu baik jamuannya, begitu baik penerimaannya, maka ini adalah kesempatan untuk kita semuanya menjamu, menyambut, memperlakukan dengan baik nah tamu-tamu Allah, para talibul ilmi ini. Maka tentu ikhwani rahimani wa rahimakumullah, di sana membutuhkan ta'awun, membutuhkan ta'awun, kerjasama kita semuanya, sigaran wa kibaran, fakiran wa ganian, kecil maupun besar, yang fakir maupun yang kaya, butuh semuanya ta'awun. Nah, ini kesempatan untuk kita, kesempatan, sekali lagi kesempatan yang belum tentu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan ini nah di waktu yang akan datang. Dan semuanya sama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi, barang siapa yang dia menunjukkan kepada sebuah kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Yang menjaga parkir, yang masak, yang bagian sound system, yang bagian ini, yang bagian itu, semuanya sama mendapatkan saham di dalam menyampaikan kebaikan. Bukan semata-mata yang menyampaikan, ilqa itu saja. Nah, karena ini adalah amalan jama'i. Nah, yang berinfak 50 ribu, 100 ribu, 1 juta, semuanya mendapatkan bagiannya. Yang membedakan adalah ketakwaan kita di sisi Allah, keikhlasan kita semuanya. Maka ana menghimbau, saya menghimbau kepada saudara-saudaraku semuanya, ikhwani, untuk bisa ikut andil serta di dalam nah kepanitiaan ini, muhadharah ini, kegiatan ini, ikut andil serta. Jangan malu, jangan ragu, jangan ewuh pakewuh. Nah, yang bisa dengan harta, dengan harta, dengan tenaga, dengan pikiran. Nah, yang bisa di bagian parkir, silakan bagian parkir. Yang bisa menjaga keamanan, keamanan. Yang bisa bagian ini, bagian ini, bagian itu, mengarahkan ini, mengarahkan itu, dan seterusnya. Kesempatan untuk kita semuanya, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Nah, dan terlebih terkait juga dengan pendanaan, terkait dengan pendanaan. Nah, maka kita menghimbau kepada ikhwan untuk bisa membantu terkait dengan pendanaan, terkait dengan tenaga dan lain sebagainya. Walhamdulillah kepanitiaan sudah terwujud. Nah, ada Bu Anas, ada Bu Yusuf, Mas Wahyu, nah Abu Anas Zaid. Nah, ada Bendahara Abu Muhammad Lega, ada Abu Azam Pak Son, Abu Syifa Saleh, dan yang lain sebagainya. Nah, kesempatan bagi kita semuanya ikhwani rahimani wa rahimakumullah untuk menyambut nah tamu-tamu ini. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu.